melepaskan tapi tak dari cintamu yang suci. untuk melepaskan, tapi tak kuasa. Dua teman lagu dulu dari saya, yuk semangat dan juga